Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sharal umuri muhdathatuhah. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita membaca syarah Thalathatul Usul yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala. Qala المؤلف الشيخ محمد بن عبد الوهاب التميمي النجدي رحمه الله تعالى ودليل الإنابة قوله تعالى سلام. Dan dalil bahwasanya al-inabah adalah ibadah, satu jenis dari jenis-jenis ibadah, adalah firman Allah Ta'ala dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-54 yang berbunyi wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu, dan berinabahlah kalian kepada Rabb kalian, wa aslimu lahu, dan wa aslimu lahu, dan berislamlah kalian kepadanya. Nanti akan dijelaskan oleh syarih tentang makna inabah dan al-islam yang dimaksudkan di sini. Wa dalilul isti'anati qauluhu ta'ala, dan dalil bahwasanya al-isti'anah termasuk jenis dari jenis-jenis ibadah adalah firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Fatihah, surat yang biasa kita baca di dalam salat-salat kita, yang berbunyi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ayat yang ke-5 dari Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamulah kami beribadah dan hanya kepadamulah ya Allah kami meminta pertolongan. Ya, di sini taqdimu al-ma'mul atau taqdimu ma haqquhu ta'khir yufidul hasr, dikedepankannya sesuatu yang harusnya diletakkan di belakang, itu memberikan faidah al-hasr, pembatasan. Ya, karena aslinya adalah susunan katanya, susunan kalimatnya na'buduka. Nah, tapi kemudian dhamir kafnya atau maf'ulnya dikedepankan, iyyaka na'budu, sehingga memberikan faidah al-hasr, pembatasan. Hanya kepadamulah ya Allah kami beribadah dan hanya kepadamulah kami meminta pertolongan. Wa fil hadithi, dan juga di dalam hadis, ya, masih dalil isti'anah, adalah sabda Rasul alaihi salatu wasalam yang berbunyi idza sta'anta fasta'in billah, jika engkau meminta pertolongan fasta'in billah, maka mintalah pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa dalilul isti'adzati, ya, kalau tadi isti'anah sekarang isti'adzah. Dalil bahwasanya al-isti'adzah termasuk bagian dari ibadah, termasuk jenis dari jenis-jenis ibadah, adalah firman Allah Ta'ala surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakan, aku berlindung kepada Rabbul Falaq. Itu Rabb, ya, pencipta Al-Falaq. Waktu subuh ditafsirkan, sebagian menafsirkan Al-Falaq dengan waktu subuh, sebagian menafsirkan dengan yang menjadikan biji-bijian itu menjadi terbelah, Al-Falaq, ya. Itu Rabb yang menguasai itu semua. Wa qul a'udzu birabbin nas. Dan dalam surat An-Nas katakan, aku berlindung kepada Rabb manusia. Qala syarih Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala qauluhu al-inabah. Al-inabah maknanya adalah ar-ruju' ilallahi ta'ala bil qiyami bi ta'atihi wa jitinabi ma'siyatihi. Makna inabah adalah kembali kepada Allah ta'ala, kembali kepada Allah ta'ala bil qiyam bi ta'atihi wa jitinabi ma'siyatihi, dengan menjalankan ketaatan-ketaatan kepadanya dan meninggalkan segala bentuk kemaksiatan. Wa hiya qaribatun min ma'na taubah. Dan inabah ini dekat maknanya dengan at-taubah, ya. Semakna dengan at-taubah. Illa annaha araq minha. Lima tush'ir bihi minal i'timadi ala Allah. Hanya saja inabah ini lebih khusus dari at-taubah, ya. Karena di dalamnya terkandung al-i'timad ala Allah, penyandaran diri kepada Allah. Wal-luju ilaihi. Wala takunu illa lillahi ta'ala, ya. Terkandung unsur penyandaran diri kepada Allah, kemudian kembali kepadanya, kembali kepada Allah, ya. Wala takunu illa lillah. Dan tidaklah inabah ini diserahkan kecuali hanya kepada Allah ta'ala. Tidaklah inabah ini ditujukan kecuali hanya kepada Allah ta'ala. Wa daliluha qawluhu ta'ala. Dan dalilnya adalah ayat yang sudah kita baca tadi, sebagaimana yang disebutkan oleh mu'allif. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Qala Syekh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala dalam syarahnya, ar-ruju' wahiyya bimakna taubah. Wa taubah wal inabah bimaknan wahid. Inabah maknanya adalah kembali, ya. Dan inabah itu semakna dengan at-taubah. Inabah dan taubat satu makna. Walakin ba'dul ulama yaqul. Walakinna ba'dal ulama yaqul. Akan tapi sebagian ulama berkata, al-inabatu akhassu minat taubah. Inabah itu lebih khusus dibandingkan at-taubah, ya. Ada makna yang lebih pada inabah. Ay akat li'annaha taubatun ma'a iqbalin ilallahi azza wa jal. Yaitu inabah itu lebih khusus karena di dalamnya terkandung makna lebih. Bahwasanya inabah itu bermakna taubat yang disertai dengan sikap iqbal ala Allah. Sikap, ya, menghadapkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini makna inabah, sebagaimana yang dijelaskan oleh sebagian ulama. Jadi taubah plus, ya, taubah tapi disertai dengan iqbal ilallah, menghadapkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ay taubatun khasah, taubat yang khusus. Wal insan qad yatubu wa yatruku adzam wa la ya'udu ilaihi wa yandam alaihi. Walakin qad yakunu fi fil iqbal ala Allahi iqbal da'if. Karena apa? Karena bisa jadi seorang manusia, seorang hamba bertaubat. Dia melakukan taubat, bertaubat, meninggalkan dosa, tidak lagi kembali mengerjakan dosa yang telah dia kerjakan sebelumnya. Wayandam alaihi, dan merasa menyesal, ya, intinya telah melakukan syarat-syarat taubat. Walakin qad yakunu fil iqbal ala Allahi iqbal da'if. Akan tapi bisa jadi, walaupun dia sudah melakukan taubat, tapi dia belum melakukan iqbal ala Allah. Belum menghadapkan dirinya sepenuhnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga inabah itu taubah yang lebih khusus. Taubat, tapi disertai dengan sikap iqbal ala Allah. Menghadapkan dirinya kepada Allah, yaitu dengan cara menjalankan berbagai ketaatan dan menjauhi berbagai macam kemaksiatan. Tayyib. Wal muradu biqaulihi ta'ala wa aslimu. Jadi tadi sudah kita ketahui makna al-inabah. Sekarang makna Islam yang dimaksud di dalam ayat ini. Wal muradu biqaulihi ta'ala, dan maksud dari firman Allah, penggalan firman Allah Ta'ala, wa aslimu lahu, dan berislamlah kalian kepadanya. Islam yang dimaksud di dalam ayat ini adalah al-islamu syar'i, Islam yang bermakna syar'i. Wa huwa al-istislamu li ahkamillahi syar'iyyati, wa dhalika anna al-islama lillahi ta'ala naw'an. Islam yang syar'i, yaitu menyerahkan diri, ya, kepada hukum-hukum Allah yang syar'i. Ya. Ini makna Islam yang syar'i. Wadhalika annal Islam lillahi ta'ala naw'an. Dan sesungguhnya Islam menyerahkan diri kepada Allah itu ada dua jenis, ada dua bentuk. Yang pertama Islam kauni. Islam kauni. Apa itu Islam kauni? Wahual istislam li hukmihil kauni. Yaitu memasrahkan diri kepada hukum Allah yang sifatnya hukum kauni. Ya, hukum kauni. Wahadha amun li kulli man fis samawati wal ardi min mu'minin wa kafirin. Dan Islam kauni ini umum sifatnya, ya, sifatnya umum, mencakup seluruh makhluk yang ada di langit maupun di bumi, ya, baik makhluk tersebut mukmin maupun makhluk yang kafir. Nah, ini tercakup semuanya dalam Islam kauni, karena Islam kauni itu mencakup umum seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini, ya. Dia berislam dengan Islam tapi yang kauni. Wabirrin wafajirin, mencakup orang yang baik maupun orang yang jahat. Wala yumkin, la yumkin li ahadin ayyastakbir anhu. Tidak mungkin ada seorang pun yang merasa sombong dari Islam kauni ini, menyangkal bahwasanya dia tidak tunduk terhadap ketentuan Allah, ya. Tidak mungkin ada seorang pun yang menyangkal bahwasanya dia tunduk di atas di bawah ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu ketentuan takdir Allah. Wa daliluhu qawluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Ta'ala dalam surat Ali Imran ayat yang ke-83. Walahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa karhan wa ilayhi yurja'un. Dan hanya kepadanya lah, yaitu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, aslama man fis samawati wal ard. Hanya kepadanya lah tunduk, ya, berislam segala sesuatu yang ada di langit maupun di bumi. Ya. Berislam di sini maksudnya adalah Islam apa? Islam kauni, ya, bukan Islam syar'i. Walahu aslama. Dan hanya kepadanya lah, kepada Allah, berislam. segala sesuatu yang ada di langit maupun di bumi. Islam apa ini? Islam kauni, bukan Islam syar'i. Tau'an wa karhan, baik dia tunduk ya, dalam keadaan suka maupun dalam keadaan tidak suka. Wa ilaihi yurja'un, dan hanya kepadanya lah mereka akan dikembalikan. Jadi segala makhluk yang ada di alam semesta ini, di langit dan di bumi, siapapun dia, suka atau tidak suka, mereka semua tunduk ya, berislam kepada Allah dengan Islam kauni, yaitu tunduk ya, kepada ketetapan Allah, kepada takdir Allah subhanahu wa ta'ala, baik dia mukmin maupun kafir. Al-Thani, ya, jenis yang kedua dari Islam adalah Islam syar'i. Dan inilah yang dimaksud di dalam ayat tadi. Wa aslimu lahu, maknanya adalah Islam syar'i. Wa huwal istislamu li hukmihi syar'i, makna Islam syar'i adalah tunduk, berislam kepada Allah, ya, tunduk kepada hukum-hukum Allah yang syar'i. Wa hadha khasun biman qama bi ta'atihi minar rusul wa atba'ihim bi ihsan. Dan Islam syar'i ini tidak dilakukan semua orang, ya. Tidak dimiliki oleh semua orang. Khusus hanya bagi orang-orang yang mau menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dari kalangan para rasul dan pengikut-pengikut rasul yang mengikuti mereka dengan baik. Ya, jadi ini khusus hanya bagi kaum mukminin, orang-orang yang beriman. Wa daliluhu fil Qur'an katsirun wa minhu hadhihi al-ayati wa minhu hadhihi al-ayatu allati dzakaraha al-muallifu rahimahullahu ta'ala. Dan dalilnya di dalam Al-Qur'an sangat banyak. Di antaranya adalah ayat yang sudah kita baca tadi, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu, yang telah disebutkan oleh al-muallif. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, ya. Al-Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah taala dalam syarahnya memberikan faedah di dalam ayat ini. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu, berinabahlah kalian kepada Rabb kalian dan berislamlah kepadanya. Di sini makna inabah dan Islam itu sebagaimana atau seperti hubungan makna antara iman dan Islam, seperti makna yang keterkaitan makna antara iman dan Islam, sehingga berlaku padanya kaidah idza jatama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Jika dua lafaz ini disebutkan bersamaan dalam satu konteks, maka maknanya berbeda. Akan tapi jika disebutkan bersendirian, ya, tidak disebutkan bersama yang lainnya, maka dia mencakup makna yang lain. Seperti iman dan Islam. Jika iman disebutkan bersendirian dalam satu konteks, maka dia juga mencakup makna Islam. Ya. Akan tapi jika disebutkan bersamaan, iman dan Islam disebutkan bersamaan dalam satu konteks, maka maknanya menjadi berbeda. Iman yang dimaksudkan dengannya adalah amalan-amalan yang batinah, amalan-amalan qalbu, ya. Sedangkan Islam adalah amalan-amalan yang dilakukan oleh jawarih, amalan zahir, ya, amalan anggota badan yang lain. Ini jika iman dan Islam disebutkan bersamaan dalam satu konteks. Akan tapi jika iman dan Islam disebutkan secara bersendirian, ya, maka iman juga mencakup Islam. Begitu juga Islam juga mencakup makna iman. Bisa dipahami sampai sini? Begitu juga inabah dan Islam. Berlaku juga kaidah demikian. Jika keduanya disebutkan bersamaan dalam satu konteks, maka inabah bermakna amalan-amalan yang sifatnya batinah, qalbiyah, ya. Adapun Islam ya, bermakna amalan-amalan zahir, amalan-amalan anggota badan. Akan tapi jika salah satunya disebutkan bersendirian dalam satu konteks, maka inabah juga mencakup Islam, begitu juga Islam juga mencakup inabah. Taib. Itu kaidah bunyinya seperti tadi, ya. Idza jtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Qauluhu al-isti'anah. Kita beralih ke ibadah yang berikutnya, yaitu al-isti'anah. Qala syarih rahimahullah, qaulu al-isti'anah, meminta pertolongan. Al-isti'anatu talabul auni. Makna dari isti'anah adalah meminta pertolongan. Wahiya anwa. Dan isti'anah itu ada beberapa macam, ada beberapa jenis. Al-awwal, jenis atau macam yang pertama, al-isti'anatu billahi, meminta pertolongan kepada Allah Ta'ala. Ya. Wahiya, yaitu al-isti'anah al-mutadamminah likamalidzulli minal abdi lirabbihi, yaitu isti'anah meminta pertolongan yang mengandung unsur kamaludzul, kesempurnaan pengrendahan diri, ya, pengrendahan diri, minal abdi lirabbihi, pengrendahan diri hamba kepada Rabbnya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa tafwidi al-amri ilaihi, dan juga mengandung unsur tafwidul amr, menyerahkan sepenuhnya urusan hamba tersebut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa i'tiqadi kifayatihi, dan meyakini sepenuhnya bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa mencukupi kebutuhannya, bisa, ya, memiliki kemampuan untuk memberikan apa yang dia minta, mencukupi dirinya. Wa hadhihi la takunu illa lillahi ta'ala. Isti'anah yang seperti ini sifatnya, isti'anah yang seperti ini bentuknya, tidak boleh diserahkan kecuali hanya kepada Allah Ta'ala. Wa daliluhu wa daliluha qawluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, ya, sebagaimana disebutkan oleh muallif, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada-Mulah ya Allah kami beribadah, wa iyyaka, dan hanya kepada-Mulah kami meminta pertolongan, dibatasi hanya kepada Allah. Yaitu isti'anah yang seperti ini bentuk dan sifatnya, isti'anah yang mengandung unsur pengrendahan diri kepada Allah dan menyerahkan sepenuhnya urusan, serta meyakini, seyakin-yakinnya bahwasanya Allah bisa mencukupi dan memenuhi apa yang dia minta. Wa wajhul ikhtisasi anna Allah Ta'ala qaddama al-ma'mul, dan sisi pengkhususan ibadah isti'anah ini hanya kepada Allah, bahwasanya Allah dalam ayat ini tadi mengedepankan ma'mul, iyyaka, ya, mengedepankan ma'mul, yaitu yaitu iyyaka. Wa qa'idatul lughatil arabiyyati allati nazala bihal qur'anu anna taqdima ma haqquhu at-ta'khir yufidul hasr. Dan di dalam, dan kaidah bahasa Arab yang Al-Qur'an turun dengan bahasa Arab tersebut, ya, kaidahnya adalah anna taqdima ma haqquhu at-ta'khir yufidul hasr. Kaidahnya berbunyi, mengedepankan sesuatu yang harusnya diakhirkan itu memberikan makna al-hasr, pembatasan, ya, dikedepankannya sesuatu yang harusnya diakhirkan itu memberikan makna al-hasr, pembatasan. Wal ikhtisasa, memberikan faidah pembatasan dan pengkhususan. وعلى هذا يكون صرف هذا النوع لغير الله تعالى شركا مخرجا عن الملة. Sehingga dari sini kita bisa menyimpulkan, jika seandainya ibadah jenis ini atau isti'anah jenis ini diserahkan kepada selain Allah, ya, isti'anah yang seperti ini, jenis ini diserahkan kepada selain Allah Ta'ala, maka itu termasuk kesyirikan yang mengeluarkan pelakunya dari Islam, mengeluarkan pelakunya dari agama Islam, sehingga termasuk syirik akbar. Taib, athani, jenis yang kedua dari isti'anah. Al-isti'anatu bil makhluk alam amrin qadirin alaihi. Meminta pertolongan kepada makhluk yang makhluk tersebut memang memiliki kemampuan untuk melakukannya. Fahadihi ala hasbil musta'an alaihi. Fa'in kanat ala birrin fahiyya ja'izah. Fahiyya ja'izatun lil musta'in masyru'atun lil mu'in. Ya. Jenis isti'anah yang kedua. Isti'anah kepada makhluk. Meminta pertolongan kepada makhluk pada perkara yang memang mampu dia melakukannya. Maka ini hukumnya kembali kepada sesuatu yang dia meminta pertolongan untuk melakukannya. Ya. Seorang minta pertolongan kepada orang lain, ya, yang memang orang lain itu sebenarnya mampu melakukannya. Maka hukumnya kembali kepada sesuatu yang apa? Pertolongan yang diminta itu apa? Ya, kembalinya ke situ hukumnya. Fa in kanat ala birrin, jika pertolongan yang diminta itu dalam bentuk kebaikan, ya, meminta pertolongan dalam hal kebaikan, maka fahiya ja'izah lil musta'in, hukumnya adalah boleh bagi pihak yang meminta pertolongan. Boleh hukumnya meminta pertolongan dalam kebaikan. Masyru'atun lil mu'in, dan hukumnya disyariatkan bagi pihak yang dimintai pertolongan. Hukumnya disyariatkan bagi dia untuk memberikan pertolongan, ya, karena dia mampu melakukannya. Nah, liqaulihi ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan salinglah kalian berta'awun, tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Wa in kanat, sekarang sebaliknya, wa in kanat 'ala itsmin, jika pertolongan yang diminta itu mengandung dosa, fa hiya haramun, maka hukumnya haram 'alal musta'in wal mu'in, hukumnya haram baik yang dilakukan oleh pihak yang meminta pertolongan maupun pihak yang dimintai pertolongan, haram untuk memberikan pertolongan tersebut. Di qawlihi ta'ala, wala ta'awanu alal ithmi wal udwan, kelanjutan dari ayat tadi, dan janganlah kalian tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Sekarang, jika pertolongan yang diminta itu pada perkara yang mubah, yang boleh secara syar'i. Wa in kanat ala mubahin, jika pertolongan yang diminta itu perkara yang mubah di dalam syariat, fahiya ja'izatun lil musta'in, maka hukumnya boleh dilakukan oleh musta'in, oleh pihak yang meminta pertolongan, wal mu'in, dan juga orang yang dimintai pertolongan juga boleh hukumnya untuk memberikan pertolongan tersebut. Lakinnal mu'in qad yuthabu ala dhalika thawabal ihsan ilal ghair. Bisa jadi pihak yang mu'in, yang memberikan pertolongan, akan diberikan ganjaran, diberikan pahala, ya, pahala telah berbuat baik, ya, walaupun pertolongan yang diminta itu perkara yang mubah. Tapi jika penolongnya ya, yang melakukan pertolongannya itu, yang memberikan pertolongan, bisa jadi dia diberikan ganjaran pahala, ya, pahala kebaikan. Pahala karena dia telah melakukan ihsan, kebaikan kepada orang lain, ilal ghair. Wa min thamma takunu fi haqqihi masyru'atan. Wa min thamma takunu fi haqqihi masyru'atan. Sehingga bisa jadi bagi pihak yang dimintai pertolongan, hukum untuk dia memberikan pertolongan menjadi masyru', menjadi disyariatkan baginya. Ya. Liqaulihi ta'ala. Dalilnya adalah firman Allah ta'ala, wa ahsinu, dan berbuat baiklah kalian. Ya. Umum. Berbuat baik ini umum. Ya. Baik dalam perkara masyru' yang disyariatkan secara zatnya, maupun perkara yang hukum asalnya mubah. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Kita lanjutkan sedikit. Ats-tsalits, jenis yang ketiga, al-isti'anatu bi makhluqin hayyin hadirin ghairi qadirin fa hadhihi laghwun la ta'ina tahtaha mithl ay yasta'ina bi syakhsin dha'ifin 'ala hamli syai'in tsaqilin. Meminta pertolongan kepada makhluk yang hidup dia. Seorang minta pertolongan kepada orang lain yang hidup, ya. Bukan orang yang mati, orang yang hidup, yang ada di hadapannya, hadir, ya. Bukan orang yang jauh, ya, tapi orang yang ada di situ, hadir. Tapi kondisinya orang yang dimintai pertolongan tadi enggak mampu, tidak memiliki kemampuan untuk melakukan pertolongan yang diminta tadi. Fahadhihi laghwun, ini adalah sesuatu yang sia-sia. Sesuatu yang enggak ada faedahnya, sia-sia. La ta'ila tahtaha mithl ay yasta'in bi syakhsin dha'ifin. Ya, suatu yang sia-sia, enggak ada manfaatnya. Seperti misalnya seorang meminta pertolongan kepada seorang yang lemah, ya, untuk membawa sesuatu yang berat. Dia sudah tahu kondisi orangnya lemah, badannya, ya, lemah, ya. Kelihatan dari fisiknya lemah, ya. Tidak memiliki kekuatan, ya. Disuruh bawa barang satu kintal misalnya. Suatu yang sia-sia, tidak ada faedahnya. Jenis yang keempat, al-isti'anatu bil amwat mutlaqan aw bil ahya ala amrin ghaibin la yaqdiruna ala mubasharatihi fa hadha syirkun la li'annahu la yaqa illa min syakhsin ya'taqid anna li haula'i tasarrufan khafiyan fil kaun. Jenis yang keempat ini meminta pertolongan kepada orang yang telah mati. Ya. Atau meminta pertolongan kepada orang-orang yang masih hidup. Ala amrin ghaibin. Ya. Untuk melakukan suatu hal yang ghaib. La yaqdiruna ala mubasharatihi. Yang tidak mampu orang yang hidup tadi melakukannya. Nah. Misalnya meminta pertolongan, ya. Apa misalnya, ya. Minta pertolongan, yang dimintai pertolongan itu lagi di Jawa sana, jauh, ya. Minta pertolongan untuk dia sedang diganggu orang atau meminta pertolongan untuk apa misalnya, ya. Sedangkan orang yang dimintai pertolongan jauh, tidak di sini kok posisinya. Nah, sehingga tidak mungkin orang yang jauh tadi melakukannya. Melakukan apa yang dia minta. Fahada syirkun. Maka yang seperti ini adalah syirik. Liannahu la yaqa illa min syakhsin ya'taqid anna liha ula tasarrufan khafiyan fil kaun. Maka ini adalah jenis kesyirikan. Karena permintaan tolong yang seperti ini tidaklah terjadi kecuali dari seseorang, tidak dilakukan kecuali oleh seseorang yang meyakini bahwa orang-orang yang dia mintai pertolongan itu memiliki kemampuan untuk mengatur alam semesta, ya, untuk mengatur, memiliki kemampuan untuk mengatur alam semesta. Naam. Ini banyak terjadi pada orang-orang sufi. Misalnya orang sufi yang tergabung pada torekot, suatu torekot, ya, suatu torekot. Bisa jadi dia beristianah, meminta pertolongan kepada syekh torekotnya. Padahal syekh torekotnya bukan di sini, ya. Dia sedang di sini di Batam. Syekh torekotnya di lokasi yang jauh. Tapi minta apa-apa ke syekhnya. Sedikit-sedikit minta pertolongan kepada syekhnya. Karena apa? Dia meyakini syekhnya memiliki kemampuan untuk mengatur alam semesta. Yang seperti ini adalah syirik. Apalagi kalau yang dimintai pertolongan itu sudah mati. Lebih-lebih lagi, ya. Al-khamis. Jenis isti'anah yang kelima. Al-isti'anatu bil-a'mal wal-ahwal al-mahbubah ilallahi ta'ala wa hadhihi mashru'atun bi-amrillahi ta'ala fi qawlihi ista'inu bis-sabri was-salah. Jenis yang kelima adalah isti'anah, meminta pertolongan, bil-a'mal wal-ahwal al-mahbubah, pada perkara yang amalan dan kondisi yang Allah cintai. Sesuatu yang Allah cintai, maka yang seperti ini masyru' disyariatkan dengan dalil firman Allah, perintah Allah Ta'ala, ista'inu bis-sabri was-salah. Ya. Meminta pertolongan kepada Allah dengan perkara-perkara dan amalan-amalan yang Allah cintai. Perhatikan, maknanya adalah al-isti'anah bil-a'mal wal-ahwal al-mahbubah. Meminta pertolongan kepada Allah dengan mengerjakan amalan-amalan, ya, yang Allah cintai. Ini adalah perkara yang disyariatkan di dalam Islam. Dalilnya adalah ayat ini, ista'inu bis-sabri was-salah. Mintalah pertolongan kalian dengan sabar dan salat. Ya, dengan sabar dan salat. وقد استدل المؤلف رحمه الله تعالى للنوع الأول بقوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين وقوله إذا استعنت فاستعين بالله. مؤلف الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله berdalil untuk jenis isti'anah yang pertama dengan firman-Nya إياك نعبد وإياك نستعين, dan dengan hadis إذا استعنت فاستعين bila, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmizi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Sahihul Jami'. Mungkin kita cukupkan sampai di sini. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.